Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu-ibu muslimat dan jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durarul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan kita masih berada di Kitabul Udhiyah, dan kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan udhiyah, hewan kurban, dan juga berkaitan dengan sembelihan. Dan di dalam kitabul udhiyah terdapat babul walimah. Kita juga sudah bahas apa yang dimaksud dengan walimah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Dan di dalam kitabul udhiyah ada juga fasal, yaitu fasal tentang al-aqiqah. Jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kemarin yang kita bahas walimah, yang dimaksud itu adalah kaitannya dengan walimatul arsy, yaitu walimah karena sebab pernikahan. Ini perkara yang disyariatkan, ya. Kemudian buah daripada pernikahan secara umum, suami istri, ya, setelah dia menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, dan tujuan dari satu pernikahan adalah diantaranya untuk memperoleh keturunan berupa anak, maka di sini di bawahnya ada fasal tentang aqiqah berkaitan dengan kelahiran anak. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu nikmat dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat dikaruniakannya anak, keturunan, ya. Anak itu bukan hanya anugerah dari Allah yang sangat berharga, bahkan anak Allah sebutkan dalam Al-Quran merupakan perhiasan hidup di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Dikatakan zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Naam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa karunia berupa anak ini adalah satu hal yang menggembirakan manusia. Lihatlah Nabi Zakaria setelah sekian lama dia berdoa kepada Allah dan dia tidak putus asa dalam doanya. Allah kabulkan. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Lihat, rizki berupa anak Allah katakan sebagai berita gembira. Dan Nabi menyebutkan nama, apa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama dalam ayat ini. Nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira kepadamu. Akan datangnya seorang anak yang nanti namanya adalah Yahya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Agama kita yang mulia, yaitu Islam, telah memberikan perhatian yang khusus kepada manusia. Karena memang Allah memuliakan manusia dari sekian banyak makhluk ciptaannya. Allah muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Bagaimana cara bentuk pemuliaan Allah kepada manusia? Diatur. Sejak masa kecilnya, sepanjang remajanya, bahkan sampai dewasanya hingga menjadi tua renta. Islam tidak menyia-nyiakan kehadiran manusia. Sejak manusia itu turun di kehidupan dunia ini, ada hukum-hukum yang mengaturnya, yang hendaknya bagi para orang tua, bagi para suami istri yang telah Allah berikan rizki karunia berupa anak, dia melaksanakan apa yang disyariatkan atasnya ketika dia memperoleh karunia Allah berupa anak ini. Nah, disinilah jemaah azani Allah wa iyyakum. Di antaranya adalah pensyariatan aqiqah. Ya. Sebagaimana hadis dari Salman bin Amir Ad-Dabbi, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'al ghulami aqiqatuhu fa ahriku anhu daman wa amitu anhul adza. Bagi seorang anak ada akikahnya, maka kucurkanlah oleh kalian darah darinya. Yani menyembelih kambing dan hilangkanlah kotoran darinya. Yani cukur rambut kepalanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Jamaah azani Allah wa iyyakum, lihat bagaimana Islam mengatur kehadiran manusia. Ada syariat dalam menyambutnya, menyambut kehadiran sang buah hati. Ya. Ketika dia nanti beranjak dewasa, ada aturan. Ya, ketika dia melalui masa anak-anak, ada hak-hak anak. Remaja, dewasa, bahkan sampai ketika dia tua renta menjadi orang tua dan ketika mengakhiri kehidupannya di dunia pun ada syariat yang khusus berkaitan dengan pengurusan jenazah manusia. Dan itu sudah berlalu pembahasannya. Jamaah a'azani Allah wa iyyakum, di sini Al-Imam Asy-Syaukani memasukkan fasal tentang aqiqah di Kitabul Udhiyah karena memang kaitannya dengan sembelihan binatang. Kalau walimah, sembelihan binatang dalam rangka pesta pernikahan, mengumumkan pernikahan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, a'linu fin nikah, ya, atau a'linun nikah, Nabi memerintahkan untuk mengiklankan, menampakkan pernikahan, di antaranya dengan walimah. Yang Nabi memerintahkan aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Ini termasuk penyembelihan dalam bentuk apa, dalam rangka ibadah. Sembelihan yang bernilai ibadah dan pelakunya akan mendapatkan pahala. Ibadah itu bukan cuma berupa salat, puasa, infak, sedekah, zakat, tapi ada ibadah dalam bentuk penyembelihan binatang. Ya. Inna salati wa nusuki. Di situ disebut nusuk. Sembelihan termasuk ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah semata. Jemaah a'azani Allah wa iyyakum. Adapun penamaan aqiqah, memang ini adalah acara penyembelihan untuk bayi yang baru saja lahir. Tapi penamaan ini dengan nama nasikah, an-nasikah, itu lebih utama. Ya, acara penyembelihan karena lahirnya seorang bayi itu memang dikenal di masyarakat kita dengan akikah. Akikah gitu ya. Tapi menamakannya dengan nasikah itu lebih utama daripada menamakannya dengan akikah. Kenapa? Ada dalil. Dalilnya adalah hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang aqiqah. Apa jawab beliau? La yuhibbullahu al-uquqa. Lihat, ditanya tentang aqiqah, Nabi malah menjawab, ya, Allah tidak menyukai uquq. Ya. Uquq itu asal kata dari aqiqah. Wa ka'annahu karihal isma. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai penamaan itu. Aqiqah dari uquq, uquq kedurhakaan. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua gitu. Allah tidak menyukai uquq. Akhirnya mereka jelaskan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya yang kami maksud, ya, kami bertanya tentang salah seorang di antara kami apabila mendapatkan karunia berupa anak." Ah, baru Nabi mengatakan, "Man ahabba minkum ayunsak an waladihi falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang menyukai untuk nasikah. Ya, di sini disebut yunsak. Naam. Barakallahu fikum. Makanya ini yang lebih afdol dari sisi afdoliyah. Lebih utama menyebutnya dengan nasikah. Tetapi karena ada dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebut juga dengan penamaan aqiqah seperti tadi dalam hadis Salman, ma'al gulami aqiqatuhu. Ya, Nabi pun menyebutnya dengan penamaan aqiqah, ini menunjukkan kebolehannya. Ya. Tapi yang lebih afdol khususnya di kalangan orang-orang yang sudah paham, ya, nasikah. Tapi ketika berbicara dengan orang-orang awam, apa itu nasikah? Yang mereka pahami adalah aqiqah. Ya, tidak mengapa kita katakan aqiqah, dan memang ada penamaan lain yaitu nasikah. Naam. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah penamaan acara penyembelihan binatang berupa kambing dalam rangka apa? Lahiran seorang anak. Apa hukumnya? Hukum aqiqah atau nasikah? Memang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang menyatakan sunnah. Mana pendapat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan sunnah. Ya, yang mengatakan sunnah saja hukum aqiqah itu. Apa dalilnya? Tadi dalilnya hadis yang kita sudah bawakan. Hadis Amr ibn Shu'aib. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba minkum." Barang siapa di antara kalian yang berkehendak. Ya. Kalimat pendalilannya di mana? Man ahabba minkum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan dengan kehendak. Iya, kalau itu wajib beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyerahkan penyembelihannya kepada kehendak manusia, kemauannya. Artinya kata atau kalimat semacam ini adalah kalimat yang bukan menunjukkan wajib. Naam. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wal aqiqatu mustahabbatun, kata beliau. Aqiqah itu hanya mustahab, dianjurkan, ya, yang hukumnya itu sunnah, tidak sampai wajib. Adapun yang berpendapat wajib, mereka berdalil dengan hadis Samurah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Maka disembelih untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya. Wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Ya. Diberi nama dan dicukur gundul rambut kepalanya. Di mana sisi pendalilan yang mengatakan wajib dalam hadis ini? Rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai. Ar-rahan sudah kita bahas, ya. Secara bahasa artinya adalah al-habs, tertahan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa akikah itu harus dilakukan. Beliau menyerupakan keharusannya untuk nasikah atau akikah, ya, dengan keharusan adanya jaminan barang pinjaman di tangan orang yang berpiutang. Artinya kalau ada orang mau ngutang sama kita, apalagi jumlahnya tidak sedikit, harus ada jaminannya. Seorang datang meminjam uang 5 juta. Apa jaminan kamu untuk bisa melunasi utangmu ini? Misal dia tinggalkan apa motornya. Iya. Maka motornya tertahan selama dia belum melunasi hutang. Demikian juga setiap anak tertahan selama belum diakikahi oleh orang tuanya. Ini alasan orang yang mengatakan wajib. Apa jawaban kita? Karena kita menguatkan hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jawab, ar-rahan di sini jangan dibawa kepada definisi istilah syar'i, jangan dibawa menurut definisi terminologi, tapi bawa kepada makna lugawi, bahasa. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri tertahan atas apa yang telah dia perbuat. Gitu kan? Nah, artinya dalam hadis tadi Nabi mengatakan setiap anak tertahan dengan akikahnya, maksudnya adalah penekanan terhadap makna sunnah, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya enggak sampai wajib, gitu ya. Nah, ini juga adab ketika kita melewati nas baik dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Jangan serta-merta kita memahami sesuai dengan redaksinya. Iya. Tapi dilihat dulu dalil-dalil yang lain. Karena di sini ada dalil yang lain, yaitu dalil dari hadis Amr bin Shu'aib yang tadi kita sudah jelaskan, kalau seandainya akikah itu wajib, maka Nabi tidak akan mengembalikannya kepada kehendak seseorang. Sementara Nabi katakan, man ahabba minkum, siapa yang berkehendak di antara kalian? Gitu ya. Jadi makna rohinatun biaqiqatihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya, ini maknanya adalah penekanan terhadap hukum sunnah, bukan wajib. Sama ya seperti pembahasan yang sudah kita lalui, yaitu tentang hukum mandi Jumat. Nabi mengatakan guslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang, bagi laki-laki yang sudah balig. Tapi ternyata pendapat yang kuat mandi Jumat itu enggak sampai wajib, tapi hanya sunnah. Loh kok sunnah? Kan Nabi mengatakannya wajib. Nah ini definisi wajib yang ada dalam hadis ataupun Al-Quran, jangan dipahami dengan definisinya ulama fikih, yang konsekuensinya jika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Bukan. Ya, hukum dibagi menjadi lima, itu yang membuatnya para fuqaha ahli fikih yang datangnya belakangan, jauh setelah turunnya Al-Quran dan hadis. Ya. Naam. Kenapa kok menjadi sunnah? Ya karena ada dalil yang lain yang memalingkan dari atau yang menjelaskan makna wajib dalam hadis tadi, yaitu hadis man tawadda'a lil jumu'ati fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang berwudu untuk sholat Jumat, maka itu adalah amalan yang baik. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, mandi itu lebih afdol, lebih utama. Kalau seandainya wajib mandi Jumat, pasti tidak akan dikatakan mandi itu lebih afdol. Iya. Begitu juga dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dosa-dosa besar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Sini Allah melarang jangan kalian membunuh anak karena takut miskin. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq, jangan membunuh jiwa. Wala taqrabu malal yatim, jangan makan harta anak yatim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Perintah dalam ayat ini untuk berlaku adil dalam timbangan, jangan curang. Tapi di akhir ayat apa kata Allah perbuatan-perbuatan tadi? Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semuanya itu di sisi Rabb-mu adalah makruh. Lihat. Apa mau dibawa ke definisi ulama fikih? Makruh itu yakni sesuatu yang tidak sampai derajat haram. Masa berzina dikatakan makruh, membunuh makruh, makan harta anak yatim makruh, kan tidak. Ya, ini contoh bahwa jangan kita memahami hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sesuai dengan redaksinya, lalu dibawa, dicocokkan kepada pemahaman yang datangnya belakangan, yaitu para fuqaha. Naam. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Demikian juga dengan hadis tadi. Kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Rahinah ini tidak menunjukkan hukum wajib, tapi hanya penekanan terhadap hukum sunnah karena ada hadis yang lain, yaitu dari Amr bin Shu'aib. Jelas ya? Makanya jamaah a'azzani Allah wa iyyakum, kalau hukum nasikah atau aqiqah itu jelas menurut pendapat yang terkuat adalah sunnah, maka ada keringanan bagi orang yang tidak mampu untuk tidak mengerjakannya. Ya, orang enggak punya duit, ada keringanan, enggak apa-apa dia enggak aqiqah anaknya. Jangan kemudian dikatakan kepada orang yang enggak punya uang, dia baru saja dikaruniai anak, ya, istrinya baru saja lahiran, sementara dia enggak ada kemampuan untuk membeli kambing, boro-boro beli kambing. Terus Anda katakan karena berkeyakinan wajib sana, kamu pergi cari pinjaman untuk mengakikahi anakmu. Ini takalluf, memberat-beratkan diri. Naam, barakallahu fikum. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa hiya syatani 'anil zakari wa syatun 'anil unsa. Aqiqah itu dengan dua ekor kambing kalau bayinya laki-laki. Tapi kalau bayinya perempuan, satu ekor. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyyakum. Nasikah atau aqiqah tidak diperbolehkan kecuali dengan kambing. Ya, kalau niatnya untuk itu. Naam. Berdasarkan hadis dari Ummu Kurz dan Abu Kurz bahwa disebutkan telah bernazar seorang perempuan dari keluarga Abdurrahman ibn Abi Bakar. Apa nazarnya? Kalau istrinya melahirkan anak, dia akan menyembelih unta. Dia akan menyembelih unta. Jelas unta jauh lebih mahal daripada kambing. Iya kan? Makanya kalau kurban satu ekor unta bisa buat 7 orang berserikat di dalamnya. Tapi karena ibadah itu harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Aisyah radhiyallahu anha paham. Karena ibadah itu syaratnya di samping ikhlas harus ittiba, mencocoki sunnah Nabi. Apa kata Aisyah? La bali sunnah 'anil gulami syatani wa 'anil jariyah syatun. Kata Aisyah enggak boleh nazar mau apa akikahannya pakai unta. Tetapi yang sunnah itu kalau anaknya laki-laki maka dengan 2 ekor kambing, dan kalau anaknya perempuan akikahnya dengan 1 ekor kambing. La yadhurrukum dhukranan kunna am inatha. Ya, tidak mengapa bagi kalian binatang itu mau jantan ataupun betina. Ya. Nah, jadi nasikah atau aqiqah tidak diperbolehkan kecuali dengan kambing. Dan aqiqah itu sama dengan udhiyah dari sisi ketentuan-ketentuannya, syaratnya, dari sisi umurnya tuh binatang, jenisnya, ya enggak boleh ada yang cacat. Ini dari sisi afdholiyah. Iya. Tapi kalau ternyata kambing yang kita dapatkan kriterianya tidak sama dengan kambing kurban dari sisi warna juga, maka sudah sah akikahnya itu insyaallah ta'ala, asalkan dari jenis kambing. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yauma sabi'il mauludi. Ini tentang waktu penyembelihan. Kata beliau, penyembelian itu dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran. Ya, hari ketujuh dari kelahiran berdasarkan hadis yang tadi kita sudah bacakan. Ya, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'ihi. Ya, disembelih untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya dengan melihat kapan lahirnya itu anak. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, Nabi SAW mengaitkan dengan yaum. Yauma sabi'ih. Ya. Yang namanya yaum dalam bahasa Arab adalah sebutan untuk waktu siang hari. Sehingga apabila bayi itu lahir, misal di waktu asar, ini masih siang, selama matahari belum terbenam, dikatakan yaum. Kalau malam, lail. Ya kan? Kalau dia lahir di waktu asar, pas azan misal, di hari Sabtu, maka hari tersebut, hari Sabtu itu sudah dihitung satu hari, hari pertamanya dia. Naam. Jadi kapan akikahnya? Ya dihitung. Kalau lahirnya hari Sabtu, karena siang hari, Sabtunya dihitung satu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ketujuhnya adalah hari Jumat. Tapi kalau lahirnya malam, misal ada bayi lahir malam Ahad, ya Sabtu malam, apakah habis maghrib atau habis isya, malam Ahad, ya, maka malam tersebut belum dihitung satu hari, dihitungnya, ya, bukan hari Sabtunya, tapi Ahad besok siang. Hari Ahad sebagai hari pertama. Jadi kapan akikahnya? Ahad hari pertama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu adalah hari ke tujuhnya tuh bayi. Ya. Jadi waktu diadakannya akikahan di hari Sabtu. Begitu cara menghitung hari ketujuh dari kelahiran anak kita yang disunnahkan untuk apa? Penyembelihan, ya, aqiqah atau nasikah. Barakallahu fikum. Wa fihi yusamma, kata Imam Syaukani rahimahullah, dan pada hari ketujuh itu pula si anak diberi nama. Iya. Ini masalah kapan memberi nama. Para ulama bersepakat wajibnya memberi nama kepada anak, khususnya pada hari ketujuh, dalam rangka mengamalkan hadis ini. Ya. Apalagi dalam hadis Amr bin Shu'aib, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bitasmiyatil mauludi yauma sabi'ihi. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk menamai anak pada hari ketujuh. Ya. Jangan saking bingungnya banyak pilihan ngasih nama buat anak. Nah, sampai pada hari ketujuhnya sudah disembelih kambing akikahnya, nasikahnya, tapi namanya belum juga ditetapkan. Ngasih blank orang tuanya mau ngasih nama siapa ini. Iya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Bukan berarti harus di hari ketujuh, enggak boleh sebelumnya. Ya. Karena para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di antara kebiasaan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu istrinya lahiran. Seperti hadis Anas radhiyallahu an. Beliau menceritakan kepada kita, ya, "Zahabtu bi Abdillah bin Abi Talhah al-Ansari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina wulid." Kata Anas, "Aku membawa Abdullah bin Abi Talhah al-Ansari kepada Rasulullah ketika dia dilahirkan." Masih bayi. Ya. "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin yahna'u ba'iran lahu." Ketika Anas bawa bayi yang bernama Abdullah bin Abi Thalhah. Ya, waktu itu belum ada namanya pas dibawa. Rasulullah lagi ngasih makan unta. Ya, sambil pakai aba'ah, mantel. Melihat Anas bawa bayi, Nabi tahu maksudnya untuk apa. Nabi tanya, "Ma'aka tamrun? Apakah kamu ada kurma bersamamu?" Faqultu na'am, kata Anas, "Iya." Lalu aku berikan, kata Anas, beberapa butir kurma itu. Fa'alqahunna fi fihi. Nah, ini disebut dengan tahnik, ya. Lalu Rasulullah SAW mengunyah kurma tersebut sampai halus. Kemudian dibuka mulut si bayi dan memasukkan kurma yang tadi sudah dihaluskan, ditahnik ke mulutnya si bayi. Dan si bayi tadi menjilat kurma itu. Lalu Nabi berkata, "Hubbul ansari at-tamra." Yang paling disukai orang-orang Ansar adalah kurma. "Wasammahu Abdullah." Kata Anas, Nabi SAW menamakan bayi itu pun dengan nama Abdullah. Ya. Begitu juga dalam hadis Abu Musa radhiyallahu an, "Wulidali gulamun fa'ataitu bihin Nabiya SAW." Aku dikaruniai seorang anak laki-laki, lalu aku membawanya kepada Rasulullah. Dibawa langsung. "Fasammahu Ibrahim." Nabi yang kasih nama. Siapa namanya? Dikasih nama Ibrahim untuk anaknya itu. "Fahannakahu bitamrah." Lalu Rasulullah SAW mentahniknya dengan kurma. Nah. Jadi, jemaah azani Allah wa iyyakum, boleh memberi nama sebelum hari ketujuh. Atau bahkan orang tua jauh-jauh hari, ya sejak anaknya belum lahir pun sudah dia siapkan nama. Kalau laki-laki fulan, kalau perempuan fulanah. Gitu ya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Masalah pemberian nama harus diketahui. Jangan seperti pepatah orang, apalah arti sebuah nama. Justru nama itu memiliki arti yang sangat bermakna. Nama memiliki pengaruh terhadap jiwa seseorang. Nama dapat menunjukkan kepribadian seorang anak. Nama memiliki hubungan yang sangat kuat. Ya. Jadi ada hubungan yang sangat kuat antara nama dengan si pemilik nama. Dan nama itu adalah ciri bagi seseorang. Kita pengen tahu bagaimana seseorang lihat namanya. Seperti kita pengen tahu isi dari sebuah buku dari apanya. Judul bukunya. Karena judul buku itu mewakili kandungan daripada isi yang terkandung di dalamnya, yang dimuat. Demikian pula dengan seseorang diketahui dari namanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama untuk anak-anak beliau dengan sebaik-baik nama pilihan. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul asma'i ila Allah taala Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling disukai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Ternyata para sahabat mengamalkan hadis ini. Sehingga yang memiliki nama Abdullah di kalangan para sahabat itu berkisar 300 orang. Ya. Dan tidak tercela dalam rangka mengamalkan hadis. Ya. Dan nama-nama yang baik. Jemaah azani Allah wa iyyakum, ini termasuk hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jangan ngasih nama anak yang membuat dia enggak suka, enggak senang. Jangan juga memberikan julukan-julukan ke anak yang membuat dia malu. Ya. Makanya jemaah azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati seseorang namanya tidak baik, beliau merubahnya. Beliau merubahnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Musayyib dari bapaknya, anna abahu jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bapak beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Sa'id. Nabi tanya, "Masmuk?" Siapa namamu? Dia menjawab, Hazan. Ya, Hazan namanya. Yang maknanya apa Hazan? Sedih. Lihat, dikasih nama Hazan. Sedih mulu ntar. Ya, bawaannya sedih terus. Qala anta sahl. Kata Rasulullah SAW, namamu diganti menjadi Sahl. Mudah. Naam. Qala la ughayyiru isman sammanihi abi. Dia berkata, aku tidak akan pernah merubah nama yang telah diberikan oleh bapak kami. Wah, lihat. Kan biasanya orang gitu, wah, enggak mau saya. Enggak bakalan saya ganti nama yang telah diberikan oleh orang tua saya. Apa kata Ibnu Musayyib? Famazalatil huzunatu fina ba'du. Kata Ibnu Musayyib, senantiasa kesedihan itu menimpa kami setelah itu. Lihat. Naam. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dengan sanad yang mursal dari jalan Ikrimah, lamma jaa Suhail ibnu Amr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Suhail bin Amr datang, namanya Suhail, ketika dia datang Nabi menyambutnya dengan mengatakan, qad sahula lakum min amrikum, karena Suhail itu artinya apa, mudah. Ya, kata Nabi, semoga urusan kalian menjadi mudah. Nah, dan Nabi bersabda, Aslam salamaha, orang bernama Aslam, semoga Allah menyelamatkannya. Orang bernama Gifar, semoga Allah mengampuninya. Begitu ya. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat dari Abu Syuraih kunyah, dia tadinya dijuluki Abul Hakam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Allah lah Al-Hakam." Ya, dan kepadanya hukum. Maksudnya Allah yang Maha Hakim, menjadi hakim. Abu Syuraih pun menjelaskan kenapa dijuluki Abul Hakam. Sesungguhnya kaum saya itu kalau mereka berselisih tentang sesuatu, mereka datang ke saya ya minta untuk dihakimi. Saya menjadi hakim dan saya hakimi mereka dan mereka ridho dengan keputusan saya. Dikenallah dengan Abul Hakam. Kata Rasulullah, langkah baiknya ini. Ya, perbuatannya bagus. Terus Nabi tanya, siapa anakmu? Siapa saja anak-anakmu? Kata Abu Syuraih, ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Tiga anaknya disebut. Siapa di antara mereka yang paling tua? Syuraih. Kalau begitu, kamu kunyahnya adalah Abu Syuraih. Nah, ini merubah nama. Ya, nama-nama yang menyalahi syariat itu dirubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang bapak. Bapak-bapak datang ke Umar untuk melapor kedurhakaan anaknya. Iya kan? Setelah mendengar penuturan lelaki itu, jadi laki-laki tadi melaporkan, wah saya punya anak laki-laki demikian, kurang ajarnya, akhlaknya, wah pokoknya kenakalannya dan seterusnya. Minta tolong dihukum itu anak. Lihat, Umar bin Khattab tidak ingin dalam hal semacam ini menerima berita dari satu pihak. Umar memanggil anak yang dimaksud, yang dilaporkan oleh ayahnya sendiri, untuk diinterogasi, kenapa kok dia durhaka kepada ayahnya. Didatangkanlah si anak yang dilaporkan ayahnya itu. Setelah dijelaskan, maka si anak itu pun minta izin berkata kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, yang ketika itu menjabat selaku Amirul Mukminin. Kata anak tadi, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh ayahnya? Kata Umar bin Khattab, oh iya tentu. Apa hak anak-anak itu? Ya, haknya anak apa wahai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab menyebutkan haknya anak yang harus dipenuhi si ayah, memilihkan ibu yang baik, memberi nama dengan nama yang baik, dan mengajarkan Al-Quran. Itu diantara hak anak. Setelah dijawab seperti itu, anak tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ketahuilah ayahku belum pernah menunaikan salah satu pun dari tiga itu. Ibuku seorang Etiopia, keturunan Majusi. Adapun nama, ayahku memberi namaku Jual, yang artinya kumbang kelapa. Dan dia belum pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran, kata si anak. Lihat jemaah azani Allah wa iyyakum, Umar pun setelah mendapatkan keterangan seperti ini dari si anak, dia menoleh kepada bapaknya, lelaki yang tadi melapor, dan bilang kepada si lelaki itu, engkau telah datang kepadaku untuk mengadukan bahwa anakmu telah berbuat durhaka kepadamu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum dia mendurhakaimu, dan engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Lihat, jemaah azani Allah wa iyyakum, ini pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, bahwa setiap orang tua, ya, ayah maupun ibu, punya tanggung jawab yang harus dipenuhi. Iya, tanggung jawab ayah tidak terbatas hanya mencari nafkah. Begitu juga tanggung jawab ibu tidak terbatas hanya dalam pekerjaan rumah tangga saja. Kedua-duanya bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya, akhlak agama dan juga agamanya si anak. Nah, yang menjadi sisi pendalil kita di sini, nama yang buruk yang diberikan oleh orang tua itu juga berpengaruh bagi si anak. Nah, jemaah azani Allah wa iyyakum, dan dari kisah yang tadi kita sebutkan, sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar dipilihkan nama yang baik. Ini juga terdapat petunjuk bagi kita dalam memilih nama untuk anak, hendaknya minta saran pendapat dari ahlul ilmi. Ya. Walaupun jemaah azani Allah wa iyyakum, siapa sih yang lebih berhak memberi nama? Ya, ayahnya yang paling berhak untuk memberi nama itu ayahnya. Ya. Ayah kandungnya, bukan ibu. Makanya tadi kebanyakan para sahabat yang membawa bayi-bayi mereka kepada Rasulullah untuk diberi nama, itu dibawa oleh ayah-ayahnya. Karena mungkin ayahnya ketika itu belum nemu nama yang tepat, atau apa, mereka ingin meminta pendapat kepada ahli ilmu supaya dapat petunjuk terhadap nama anak yang baik. Nah, kalau dinisbatkannya juga kepada ayah, jadi Ibnu Fulan, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, jangan kepada Ibnu Fulanah atau Bintu Fulanah. Nah, di sini disinggung tentang pemberian nama, ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat. Ya, pertama, hendaknya diambil dari nama-nama orang saleh, khususnya dari kalangan Nabi, ya, dan Rasul. Naam. Supaya tertanam kecintaan kepada orang-orang saleh. Karena biasanya orang itu akan senang kepada orang lain yang namanya sama dengan nama dirinya. Iya. Anda akan lihat orang yang bernama Muhammad, dia akan mencintai orang lain yang bernama Muhammad juga. Nah, kemudian Di antara ketentuan dalam memberi nama, hendaknya yang sedikit hurufnya, ringan diucapkan di lisan, dan mudah didengar. Iya, jangan namanya panjang, sulit diucapkan di lisan. Kemudian ketika disebut nama pun oleh orang yang mendengarnya tidak mudah, kecuali betul-betul harus diperhatikan siapa namanya. Gitu kan? Kadang ada nama-nama yang sekali sebut, oh langsung paham. Iya. Dan maknanya harus baik, cocok. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ada aturan juga kalau yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, beliau menyebutkan tingkatan nama-nama yang baik. Yang pertama adalah Abdullah dan Abdurrahman seperti dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah, ya seperti Abdul Aziz, Abdul Malik, ya, dan seterusnya, Abdurrahman. Nah, kemudian yang ketiga, nama-nama para nabi. Ya, dan yang paling baik adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, nama orang-orang saleh dari kaum muslimin. Iya. Lihat Zubair bin Awam, dia punya 9 orang anak. Ya, dikasih nama anak-anaknya ini dengan nama para syuhada perang Badar. Jadi anak-anaknya Zubair, ya, ada yang namanya Abdullah, ada Al-Munzir, ada Urwah, Hamzah, Ja'far, Mus'ab, Ubaidah, Khalid, Umar. Lihat. Nah, gitu ya, itu urutan nama-nama yang baik. Dan tentunya juga di sana ada nama-nama yang dilarang, ya, seperti nama yang dinisbatkan kepada Allah, seperti Abdul Rasul. Enggak boleh Abdul Manaf, karena Al-Manaf bukan nama Allah. Iya, atau memberi nama dengan nama Allah Ar-Rahman tanpa Abdurrahman. Atau memberi nama dengan nama khas orang-orang kafir. Leo. Iya, kasih nama, namanya siapa? Leo. Muslim, kasih nama Leo. Atau siapa namanya? George. Wah, biar ada keren. Diana, Christine, ya, apalagi Anastasia. Wah, ini nama-nama orang kafir. Pas dilihat KTP-nya agama Islam, kok namanya Christine? Ya. Atau memberi nama dengan nama patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin, ya. Atau memberi nama dengan nama-nama setan, ya, seperti Akwar, ya, Ajda, na'udzubillah. Dan di sana ada nama-nama yang makruh, yaitu nama yang jelek maknanya, seperti Harb, artinya perang, ya, Murrah, artinya pahit. Ya, kalau perempuan Fatin. Wah, kasih nama Fatin. Artinya apa? Penggoda. Akhirnya suka goda, jadi betul-betul penggoda laki-laki. Nauzubillah. Nah. Atau sengaja dia memilih nama untuk anaknya nama-nama orang fasik dari kalangan para penyanyi, pemain film, karena waktu hamil dia gandrung dengan salah seorang aktor film, kasih nama anaknya itu. Nah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yuhlaq ra'suhu. Wa yuhlaqu ra'suhu. Cukur rambut bayi. Halaq itu gundul. Iya. Walaupun sebagian ulama ada yang merinci kalau bayi laki-laki digundul, kalau bayi perempuan enggak boleh digundul. Tapi perincian semacam ini enggak ada dalilnya. Ya. Enggak ada dalilnya. Justru yang ada dalil umum, wa amitu anhul adza. Singkirkanlah kotoran darinya, yaitu potong rambutnya, karena pasti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa kebaikan. Ya, terutama untuk si bayi. Iya kan? Dan itu terbukti. Jadi, enggak ada perincian kalau bayi laki-laki digundul, kalau perempuan jangan digundul. Nabi mengatakannya secara umum. Iya. Bahkan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah putri beliau dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Beliau berkata, "Ya Fatimah, ihliqi ra'sahu atau ahliqi ra'sahu. Wahai Fatimah, cukurlah rambut kepalanya." Ini bayinya yaitu Husain. Ya. Atau Hasan dan Husain. Dan Nabi melarang untuk qazza, mencukur sebagian, ditinggalkan sebagian yang lain. Ya, ahliquhu kullahu aw itruku kullah. Ini bukan cuma pada saat akikah, tapi pada adab mencukur rambut anak, jangan qazza. Gimana itu qazza? Ya, mencukur acak, apalagi sekarang dibikin kayak apa itu? Ah, di model-model, digambar. Jadi kayak lambang-lambang tertentu, kayak lambang PLN gitu ya. Atau dibikin bunga-bunga, ya. Ini qazza, mencukur bagian tengah kepala, misal pinggirannya dibiarkan, atau sebaliknya di pinggir-pinggirnya dicukur tapi ke tengah kepalanya enggak, ya, atau seperti model apa itu, abri ya, model abri, atau model pemain bola siapa tuh, Ronaldo, yang cuma jambulnya doang disisain. Ini qazza, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Jangan cukur sebagian, ditinggalkan sebagian. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Dan yang terakhir, wa yutasaddaqu biwaznihi zahaban aw fiddatan. Setelah dicukur, rambutnya ditimbang. Jadi jangan dibuang. Ditadahin tuh rambut. Ya, untuk apa? Ditimbang. Iya. Nanti berapa beratnya? Segram atau kurang dari itu atau lebih dari itu? Bersedekahlah dengan takaran rambut tadi. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, cukur rambutnya." Ya, wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan, dan bersedekahlah kamu seberat timbangan rambutnya dengan perak atau dengan emas. Ya. Kalau untuk mengeluarkan, menyedekahkan keluar gitu ya, tentu memilih yang terbaik. Ya, kalau mampu dengan emas, ya dengan emas. 1 gram. Ya, berapa duit sedekah kasih ke fakir miskin. Kalau rambut anaknya banyak, tebal, sehingga beratnya lumayan, sedekah kan sesuai dengan beratnya tuh rambut. Naam, dan ini akan membawa keberkahan insyaallah taala. Ya. Nah, sampai sini pembahasan yang berkaitan dengan fasal aqiqah. Selanjutnya kita akan memasuki kitab baru, yaitu Kitabut Tibb. Ya. Kitab yang berkaitan dengan pengobatan insyaallah biiznillah taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.